Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat ini maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada hambanya di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Yani seorang yang beriman pada Allah dan orang yang beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari api neraka. Dan nikmat ini sangat besar sekali, wajib kita syukuri. Allah habarkan bahwa nanti orang-orang musyrikin itu sangat berharap di akhirat kelak menjadi orang muslim. Di surat Al-Hijr, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau berkata tentang ayat yang mulia ini, ketika kaum musyrikin, ya, idza ra'a al-musyrikuna al-mu'minin wa qad dakhalu fil jannah, ketika kaum musyrikin melihat kaum mukminin sudah masuk surga, ya, wa ra'u annahum fin nar, mereka melihat mereka itu tetap di neraka, maka mereka tamannau, mereka berharap dulu sekiranya mereka di dunia menjadi orang-orang apa, menjadi orang-orang yang muslim, ya. Jadi nikmat ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita jaga sampai meninggal, ya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Juga nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang wajib kita syukuri, ya. Yang wajib kita syukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur aku akan tambah, dan apabila kalian kufur ketahuilah bahwa nikmatku sangat pedih, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa azabku sangat pedih. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini sebagaimana tadi disebutkan oleh akhuna Ari, bahwa kita akan membahas tentang kaidah yang kesembilan. Kaidah yang kesembilan di sini dikatakan, anna zuhura al-muslimina wa salaha ahwalihim marbutun bi amraini, al-ilmin nafi' wal amalis salih. Bahwa kemenangan kaum muslimin dan kebaikan dari keadaan mereka itu terikat dengan dua hal, dengan dua perkara. Apa saja? Yang pertama, adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal soleh. Jadi dua hal ini merupakan dasar bagi kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, dan kebaikan dari keadaan kaum muslimin. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua amal yang soleh. Oleh karena itu, maka perhatikan dua perkara ini, ilmu dan amal soleh. Ya, ilmu dan amal soleh. Kedua hal ini sekali lagi merupakan dasar bagi kemenangan kaum muslimin. Ya, bagi kebaikan kita. Taib. Apa dalilnya bahwa ilmu yang bermanfaat, ya, dan amal soleh itu merupakan dasar bagi kemenangan kaum muslimin? Apa dasarnya? Kita lihat penulis dalam kitab Al-Isbah ini menurunkan dua ayat dan beberapa hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya surat At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menangkan di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin, kaum musyrikin itu membencinya. Ayat yang mulia ini dengannya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam diutus dengan membawa dua hal, ya, yakni al-huda, petunjuk, yang dimaksud adalah ilmu, dan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat, ya. Nah, jadi rasul diutus oleh Allah membawa petunjuk, membawa ilmu. Kemudian din al-haq ditafsirkan oleh ulama adalah amal soleh, agama yang hak. Ya, di dua hal ini, ilmu dan amal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkannya di atas seluruh agama. Jadi dua hal ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dasar dari kemenangan. Jadi kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, kebaikan keadaan dari kaum muslimin terikat dengan dua perkara ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah surat At-Taubah. Ayat 122. Ya, di mana Allah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, tidak selayaknya kaum mukminin semuanya berangkat pergi jihad. Seandainya ada dari setiap kelompok itu beberapa orang, kata Allah, yang mereka itu bertafaqquh fid din, mendalami agama, ya, kemudian agar memberikan inzar, peringatan kepada kaum mereka apabila kembali, la'allahum yahzarun, agar mereka bisa berhati-hati atau takut, ya. At-Taubah ayat 122. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa menuntut ilmu bagian daripada jihad. Menuntut ilmu bagian daripada jihad. Ya. Kemudian penulis juga menurunkan sebuah hadis, ya, yang ada dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm, kamathali al-ghayth al-kathiri asaba ardan, fakana minha naqiyyatun qabilat al-ma' fa'anbatat al-kala' wal-ushub al-kathir, fa'anbatat al-kala' wal-ushub al-kathir, wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma' فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ كِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِئُ كَلَأً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Ya, kita perhatikan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, di dalam hadis ini kita akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasalam mentamsil, yani mengumpamakan ilmu dengan air. Subhanallah, ini tamsil yang besar sekali, hadis yang sangat agung sekali, ya, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, ya, yang Rasulullah SAW sabdakan keluar dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya, bahwa ilmu diserupakan dengan apa, dengan air, ya, diserupakan dengan air adalah karena bisa menghidupkan, sebagaimana air itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan subur, hidup, ya, bisa menumbuhkan sesuatu yang zahir, yang nampak, jasmani, air itu, ya. Begitu juga dengan ilmu, bisa menumbuhkan, menghidupkan hati, hati yang gersang, hati yang mati, ya, ketika disirami dengan ilmu maka hati itu hidup. Ketika hati dimasuki dengan ilmu maka hati itu hidup. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu dengan air. Kita lihat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu adalah seperti perumpamaan al-ghaythil kathir, hujan yang banyak. Al-ghayth ini hujan yang bukan hujan rintik-rintik, bukan hujan yang deras, ya, al-ghayth, hujan yang sedang, yang banyak. Nah, hujan yang bermanfaat ini, al-ghayth biasanya hujan yang bermanfaat, ya. Al-ghayth, al-ghayth ini, hujan ini, kata Rasulullah SAW menimpa tanah, yakni bumi, menimpa bumi, ya. Nah, Rasulullah SAW katakan di antara tanah itu, di antara bumi itu, ada yang naqiyah, bumi yang baik, tanah yang baik. Bagaimana sifatnya? Sifatnya kata Rasulullah SAW, فَقَبِلَتِ الْمَا فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. Tanah yang baik itu, ya, ini seperti hati yang baik, ya. Tanah yang baik itu qabilatil ma, menerima air, bisa meresap air. Air itu diresap, diserap oleh tanah tersebut. Kemudian fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsir, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Jadi hijau, indah, ya, lihat bumi yang kelihatan ada tumbuhannya, kemudian ada rerumputannya, masya Allah, ya, lihat tanah ini bermanfaat. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kanat minha ajadibu. Ajadibu. Kemudian jenis tanah yang lain kata Rasulullah SAW, ya, itu ada tanah yang disebut oleh beliau dengan ajadib. Ajadib. Jenis ajadib ini kata Rasul, amsakatil ma fanafa Allahu biha an-nas fasharibu wasaqu wa zara'u. Jenis ajadib ini, tanah ajadib itu tidak menyerap, tapi dia menahan air. Dia menahan air, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia. Manusia bisa mengambil air tersebut, bisa untuk minumnya mereka, ya, bisa untuk menyirami tanam-tanaman, sakau menyirami buat minum binatang-binatang, ya, ya, bisa juga minum untuk minum ternak, ya, wazara'u, dan mereka bisa bercocok tanam dengannya, dengan air yang ada itu. Nah, itu ajadib itu. Ya, tanah yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah tanah yang ajadib. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah tanah yang di bawahnya, tanah tidak seperti yang pertama dan yang kedua. Ya, kata Rasulullah SAW, وَأَصَوْبَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ كِيْعَانٍ. Tanah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan tanah Ki'an. Ya. Jadi hujan menimpa tanah Ki'an. Apa itu tanah Ki'an? Tanah Ki'an itu kata Rasul, لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء. Tidak meresap air, juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalika, nah itulah kata Rasul perumpamaan orang yang faqih, orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, ya, kata Rasul, dengan apa yang aku diutus dengannya, ya. Fa'alima wa 'allam. Fa'alima wa'allam. Dia berilmu, kemudian dia mengajarkan. Ya, dia berilmu, kemudian dia mengajarkan. Dan perumpamaan orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san. Orang yang tidak mengangkat kepalanya, ya, kepada ilmu. Kemudian tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Nah, jadi hadirin, para pemirsa yang Allah muliakan dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perumpamaan di sini, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh, ya. Ya. Menghadapi ilmu, maka manusia terbagi tiga jenis ini. Ya. Ada yang seperti tanah yang naqiyah, ya, hatinya bisa menyerap ilmu, artinya memahami ilmu tersebut. Kemudian setelah dia paham, diajarkan kepada manusia dan bermanfaat. Jenis kedua adalah ajadib. Ada yang ngantongin ilmu, istilahnya, ya. Dia hafal ilmu, tapi tidak punya pemahaman, hanya hafal saja, hanya hafal, ya, pemahaman tidak seperti pemahaman yang pertama. Tapi ini baik, karena apa? Ketika manusia membutuhkan, dia bisa sampaikan. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, ya. Kemudian manusia membutuhkan, dia sampaikan. Ini dua jenis manusia yang baik. Tapi yang pertama lebih baik tentunya. Yang pertama lebih baik. Ada jenis yang buruk. Tidak menerima ilmu sama sekali. Ya, tidak mendengar ilmu. Ketika mendengar ilmu, tidak memahaminya, dan tidak bisa mengambil manfaat, dan manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ini buruk. Oleh karena itu, ini kita harus melihat, ya, tentang kita, tentang hati kita, ya, kita ini termasuk hati yang mana? Ya, ketika mendengar ilmu kita, apakah termasuk yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Wal'iyadzu billah. Mendengar ilmu kemudian tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu, ya. Kemudian manusia juga tidak bisa dapat manfaat dari kita. Nah, ini. Kita lanjutkan. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, ya. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu begitu saja dari hamba-hambanya. "Walakin yakbidu al-ilma biqabdil ulama." Akan tetapi Allah itu mengambil ilmu dengan cara mewafatkan ulama. "Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, ya. Sehingga ketika tidak ada seorang alim pun, ya, maka manusia mengambil, ya, menjadikan, ya, mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Kemudian mereka ditanya, mereka menjawab, mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi di sini juga hadis ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Ya. Dan kalau ilmu itu tidak ada, maka merupakan malapetaka dan bencana bagi suatu kaum. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Ya. Jadi kaum bisa rusak, suatu kaum bisa rusak, kesesatan menimpa mereka disebabkan karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, ya. Kemudian pentingnya amal juga dijelaskan dalam hadis berikutnya, hadis Ziyad bin Ladid. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW di sini sebuah zakaru Nabi SAW syai'an, Nabi menyebutkan sesuatu, ya. Kemudian Nabi berkata, itu ketika hilangnya ilmu. Nah, Ziyad bin Labid berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yadhhabu al-ilmu wa nahnu naqra'u al-Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaum al-qiyamah." Ya, Ziyad bin Labid heran. Kenapa ilmu bisa hilang? Padahal wahai Rasulullah, kata beliau, ya, kami selalu baca Al-Quran. Kami selalu membaca Al-Quran. Dan kami ajarkan. Kami ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Dan anak-anak kami juga ajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Ya. Sampai hari kiamat. Terus menerus seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thaqilatka ummuka ya Ziyad, in kuntu la'uraka min afqahi rajulin bil Madinah. Aw laysa hadhihi al-yahud wan-nasara yaqra'una at-taurata wal-injila la ya'maluna bi shay'in mimma feehima." Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Rasul berkata, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adh." Artinya celaka anda wahai Mu'adh, ya. Kata beliau, "In kuntu la'uraka min afqahi rajulin bil Madinah." Sampai Rasul berkata, "Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara?" Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasara ini, kata Rasulullah SAW, "yaqra'una at-taurata wal injil?" Mereka membaca Taurat dan membaca Injil. Tetapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat dan isi Injil. Nah, ini. Jadi ketika tidak mengamalkan Taurat dan Injil, maka itulah keadaan yang buruk bagi kaum Yahudi dan Nasara, ya. Dan Rasulullah SAW upamakan dengan hilangnya ilmu, walaupun Taurat dan Injilnya ada. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari kita, dari kaum muslimin. Al-Quran ada, tapi tidak ada tidak diamalkan, tidak ada pengamalan. Wal-iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat yang demikian. Dalam hadis Adi bin Hatim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innad dhallina an-nasara. Sesungguhnya yang dimaksud, ya, hadis yang sahih ini. Hadis yang sahih. Al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai, yang dimaksud dengan orang yang dimurkai, maksudnya dalam surah Al-Fatihah, adalah kaum Yahudi. Dan yang dimaksud orang-orang yang sesat adalah An-Nasara. Nah, dalam surah Al-Fatihah, kita berdoa selalu, kan? Kita berdoa, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Ya Allah, berikanlah atau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau telah beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ditafsirkan sama Rasul, orang yang dimurkai yang dimaksud adalah Yahudi, dan orang yang sesat yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Maksudnya apa? Maksudnya, al-Yahud, mereka punya ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Dan kita berlindung dari dua sifat ini. Punya ilmu tapi tidak beramal, beramal tanpa ilmu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yakni orang-orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmu mereka, orang-orang yang beramal di atas ilmu. Ya. Berikutnya, penulis menurunkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu." Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman melainkan lebih buruk dari sebelumnya. "Amma inni la'ani amiran khairan min amirin wa la'aman akhsabu min amin." Tapi sesungguhnya saya tidak bermaksud pemimpin, ya, lebih baik daripada pemimpin yang lain, atau suatu tahun yang lebih subur dari tahun yang lainnya. Beliau katakan, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Maka tetapi yang dimaksud adalah ulama kalian dan fuqaha kalian itu pergi meninggalkan kalian, meninggal. Ya, tidak ada ulama dan fuqaha lagi. Tsumma la tajiduna minhum khulafan, tidak ada pengganti dari mereka. Ya. Wa yaji'u qaumun yuftuna fil umuri bi ra'yihim. Kemudian datang suatu kaum yang berfatwa dengan ra'yu mereka. Yang berfatwa dengan akal-akal mereka, tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak didasari dengan ilmu. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini beberapa keterangan dari dalil-dalil dari Al-Quran yang mulia dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mendasari kaidah yang sedang kita bahas di kesempatan yang mulia ini, ya, bahwa kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, kebaikan dari keadaan mereka itu terikat dengan dua perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal yang soleh. Oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan dua hal ini, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kita harus bersemangat dalam dua hal ini, bersungguh-sungguh dalam dua hal ini, dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan dalam beramal dengan amal kebajikan, beramal dengan amal soleh. Ya, dua hal ini dasar dari apa yang kita sebutkan, dasar dari kebaikan kita, dasar bagi kebaikan kaum muslimin, bagi kejayaan kaum muslimin, dan bagi kebaikan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita perhatikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita terus berusaha beramal, beramal soleh, beramal kebajikan. Oleh karena itu hendaknya kita menyibukkan diri dengan dua hal ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meraihnya. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, amal kebajikan. Kemudian kita lihat perkataan dari Samahatu Syekh Hafizahullah Ta'ala, yakni Syekh Saleh Fauzan, ya, Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata dengan sangat panjang lebar dalam buku ini, tapi nanti tidak semua saya bacakan, ya. Kita ambil poin-poin dari perkataan beliau, ya, yang semuanya sangat penting, tapi kita ambil poin-poin yang sangat penting juga dari yang penting tadi. Beliau berkata bahwa kaidah ini, ya, kata beliau, hadhihil qa'idah fiha anna salah al-ummati wa falahaha murtabitun bi amrayni la budda minhuma, kata beliau. Yakni di dalam kaidah ini kata beliau bahwasannya kebaikan umat, anna salah al-ummah, wa falahaha, dan kemenangan mereka itu terikat dengan dua perkara yang mesti ada. Ya, kalau ingin menang, jaya, ya, dan kalau ingin baik, ya, beliau berkata, fa in fukida ahaduhuma fala salaha lil ummati wala falaha laha. Kalau tidak ada salah satu dari keduanya, maka tidak ada kebaikan bagi umat. Ya, tidak ada kemenangan bagi umat. Kalau ilmu punya, enggak ada amal, ya, maka tidak ada kebaikan. Amal, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak ada kebaikan. Orang-orang Yahudi ilmu punya, tapi enggak ada amal. Maaf. Orang-orang Yahudi, nah, ilmu punya tapi enggak ada amal. Orang-orang Nasoro beramal tapi tanpa ilmu. Nah, kalau ingin menang, berilmu dan beramal. Ini kata beliau. Yang pertama, al-ilmu nafi'. Yang kedua adalah al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Kaum Yahudi, kata beliau, beliau berkata, di mana Allah berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Al-huda, kata beliau, dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dinul haq adalah al-amal as-salih. Keduanya saling berkaitan, bersamaan, berhubungan. Beliau berkata, la yanfa'u ilmun biduni amal, wa la yanfa'u amal biduni ilm. Ilmu tidak bermanfaat kalau tanpa amal, begitu juga amal tidak bermanfaat kalau tanpa ilmu. Beliau berkata, fal ilmu biduni amal manafa'al yahud. Ilmu tanpa amal tidak bisa memberikan manfaat kepada kaum Yahudi. Mereka punya Taurat, kata Syekh. Mereka punya apa? Taurat. Paham tentang isinya. Paham tentang isinya. Akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan mereka dengan al-himar, dengan keledai. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, ayat yang kelima. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang yang diberi Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti himar, seperti keledai, seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Ini perumpamaan yang sangat buruk sekali bagi suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawma al-zalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Dan Syekh berkata bahwa Allah menamakan mereka, kaum Yahudi, dengan maghdub alaihim. Maghduban alaihim. Kenapa Allah sifati mereka, sebut mereka dengan maghdub alaihim, yakni orang-orang yang dimurkai? Karena li'annahum asaw Allah ala basirah. Karena mereka memaksiati Allah di atas ilmu. Tahu, tetapi melanggarnya. Fadhalika. Maka hal tersebutlah yang membuat Allah murka pada mereka. Karena mereka diberikan ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Kemudian Syekh berkata, fakullu manit tasofa atau manit tusifa bihadihi sifa fa innahu yastahiqu hadzal wa'id. Siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, punya ilmu tapi enggak beramal, maka dia berhak mendapatkan ancaman ini. Dia berhak mendapatkan ancaman ini. Maghdub alaih, yakni kullu man alima walam ya'mal bi'ilmihi fa inna allaha yaghdab alaih. Setiap orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, Allah murka. Baik itu, kata Syekh, sawa'un minal yahud au min hadhil ummah. Baik itu kaum Yahudi atau orang dari umat Islam. Siapapun di antara kita yang berilmu tapi tidak mengamalkan, Allah murka. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat yang demikian. Ini tentang orang yang memiliki ilmu tanpa apa? Tanpa mengamalkan. Berikutnya adalah al-amal biduni ilm. Amal tanpa ilmu. العمل تبعا للأهواء وتبعا للتقليد الأعمى والعادات. Beramal karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Beramal karena taklid, ikut-ikutan, ya, taklidul a'ma, taklid yang buta. Wal adat, karena adat kebiasaannya sudah seperti itu, tanpa dalil, tanpa ilmu. Hadza la yughni syai'a, kata Syekh, ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Wa in ta'iba sahibuh, walaupun orangnya itu taab, orangnya bercapek-capek, yakni fa innal amala biduni ilmin dalal, karena beramal tanpa ilmu merupakan kesesatan. Ya, amal, beraktivitas, beramal tanpa didasari pengetahuan, tanpa didasari ilmu, merupakan kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan dalal, dengan kesesatan. Waladdalin, bukan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Beliau berkata, "Wa hadza fi akhir suratil Fatihah." Ini ada di akhir surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdalin." Ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau telah beri kenikmatan, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Oleh karena itu di sini, di akhir surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan tiga jenis manusia. Ya, ini harus kita pahami. Di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan tiga jenis manusia dan jalan-jalan mereka. Ya. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama adalah kelompok yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa mereka? Wahum ahlus siratil mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Alladzina jama'u bainal ilmi an-nafi'i wal amali salih. Syekh Saleh Fauzan berkata, mereka itu orang yang mengumpulkan pada diri mereka ilmu yang bermanfaat juga amal soleh. Ya, disifati dengan sifat ini. Selain mereka berilmu, mereka pun mengamalkan ilmu mereka. Wa haula'i humul ladzina dzakarahumullahu fi qawlihi wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yang dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Yani orang-orang yang telah Allah kasih nikmat itu. Kata Allah, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, ya, para syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka itu sebaik-baik kawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalangan para nabi, as-siddiqin, dari kalangan asyuhada, dari kalangan as-salihin. Ya, ini dia. Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka, mereka akan bersama para nabi, as-siddiqin, asyuhada dan orang-orang yang saleh. Taifah yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, kelompok yang dimurkai, yani. Maksudnya apa? هم الذين أخذوا العلم فقط وتركوا العمل هؤلاء مغضوب عليهم. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu saja, tidak beramal. Maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Karena apa? Beliau berkata, لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم من عصى الله وهو يعلم فإنه أشد من عصى الله ممن عصى الله وهو لا يعلم. Karena mereka punya ilmu, ya. Tidak sama orang yang memaksiati Allah di atas ilmu karena tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak disamakan sama Allah. Kemudian yang ketiga, tapi perlu diketahui, tapi ini jangan dijadikan dalil untuk bermalas-malasan untuk ilmu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah ad-dallun, kelompok yang sesat. Yani wa humul ladzina akhadhu al-amala wa taraku al-ilm. Mereka ad-dallun wa humul ladzina akhadhu al-amala wa taraku al-ilm. Maksudnya adalah orang-orang yang sesat ini, mereka yang beramal tapi tanpa ilmu, ya. Mereka bersusah payah beramal, lihat akhadul amal wa ajhadu anfusahum, ya, bersusah-susah payah, walakinnahum ala ghairi ilm, akan tapi tanpa ilmu, tidak didasari dengan ilmu, ya, ma ya'khuduna bidalil min alkitab wa sunnah, ya, tidak didasari dengan dalil dari kitab dan sunnah. Kan, jadi amal itu mesti didasari di atas dalil, ya. Beliau berkata kullu ibadatin laisa 'alaiha dalilun fahiya bid'ah. Setiap ibadah yang tidak didasari dengan dalil maka itu bid'ah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Karena siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati dari perkara yang baru, kata Rasul, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, ini. Jadi kelompok yang ketiga ini bersusah payah beramal tapi tanpa ilmu. Ya, dan saya berkata falam yanju, ya, illa ta'ifatul ula, tidak ada yang selamat kecuali jenis manusia yang pertama, yang berilmu dan beramal, ya. Alladzina jama'u bainal ilmi an-nafi'i wal 'amali shalih. Wa humul ladzina jama'u bainal ilmi an-nafi'i wal 'amali shalih. Mereka yang mengumpulkan pada diri mereka antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kita selalu minta kepada Allah dalam setiap rakaat kita solat agar Allah memberikan hidayah kepada kita berada di jalan mereka dan menjauhkan kita dari dua jenis atau dua kelompok manusia yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, yakni al-maghdub alaihim dan orang-orang yang sesat. Jadi kita berharap, ya, kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompoknya al-maghdub alaihim, ya, yakni orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, setelah ini, ya, setelah kita baca nanti, karena masih panjang ini kelihatannya, ya, penjelasan dari ulama tentang kaidah ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan saya serahkan kepada akhuna Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, surah Al-Qusiman seakidah. Para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan bacakan satu pesan singkat untuk pembuka sebagai pertanyaan Anda yang akan kami bacakan dari Abu Kaizan di Sibur, yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara menambahkan rasa takut pada Allah Jalla Jalaluh? Silakan, Ustaz. Iya. Bagaimana cara menambah rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh? Caranya dengan menambah ilmu. Caranya dengan menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya di antara sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Adalah para ulama. Jadi dengan kita belajar menuntut ilmu, terus ya, terus belajar, duduk di majelis ilmu, baca kitab-kitab para ulama, ya, baca tafsir, baca hadis, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan rasa takut kepada kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Kita belajar tauhid. Kita belajar tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal artinya, ya, kemudian makna yang terkandung dari nama Allah yang baik-baik tersebut. Ini akan memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu, juga harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr, kata Allah, nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwa al-'adzabul alim. Kata Allah, nabbi 'ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, anni, sesungguhnya aku, annal ghafurur rahim, ya, aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Allah katakan, wa anna azabi huwa al-azabul alim, dan sesungguhnya azabku juga adalah azab yang pedih. Azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat yang mulia ini ingin menginginkan dari kita agar kita ini tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah itu sangat luas, ampunan Allah luas. Tetapi Allah juga mengingatkan kita bahwa Allah itu azabnya pedih. Azabnya sangat pedih. Ya. Jangan sampai kita membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah, kita lupa, ya, bahwa Allah juga azabnya pedih, ya, membaca ayat-ayat Allah sehingga yang tentang rahmat jadi tertipu, maghrur, wah Allah kan rahmatnya luas gitu kan, ya enggak akhi, kan guys, sebagian orang bilang kita masih muda kan gitu, Allah rahmatnya luas, ya gitu, ya Allah maha luas, tapi Allah katakan di sini azab Allah sangat pedih, ya. Azab Allah sangat pedih. Nah, kita baca ayat-ayat itu, kita kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat tentang keagungan Allah. Ya. Lihat alam semesta juga. Alam semesta bisa membuat kita ini apa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengagungkan Allah di hati kita. Ya. Jadi Allah kan berfirman banyak di Al-Qur'an kan? Allah berfirman, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ya, kemudian Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian lihat, kan itu kan tentang langit. Allah berkata, was-sama'a banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Was-sama' demi langit yang apa, maaf, dan langit, kata Allah, kami ciptakan langit bi aidin. Aid di sini maknanya dengan kekuatan Allah. Ya, kan dari kata ada ya'idu, bukan tangan, ada ya'idu. Sebenarnya dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa inna la musi'un, dan kami yang meluaskannya. Kami yang meluaskannya, yakni meluaskan. Jadi langit yang kita lihat itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Ya, kalau kita lihat dan kita perhatikan, ya, ini akan membuat kita ingat sama yang penciptakan, yang menciptakannya. Keagungannya. Iya, keagungannya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bumi yang sangat-sangat kecil sekali, enggak ada apa-apanya. Kita ini debunya alam semesta, ya. Iya, enggak ada apa-apanya kita ini. Iya. Sehingga Allah katakan antum asyaddu khalqan amis sama. Lihat makhluknya Allah saja kita enggak ada apa-apanya. Jadi dengan kita ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat apa namanya Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah alam semesta, saya yakin kita akan apa namanya takut pada Allah. Ini diantara cara menimbulkan rasa takut kepada Allah. Kemudian juga kita ingat kematian, ingat kematian. Rasulullah SAW berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, sekarang ziarahilah, karena bisa mengingat apa? Kematian. Dengan lihat kuburan kita jadi takut. Orang di, masuk ke kuburan itu banyak orang yang gagah dari kita, lebih gagah dari kita. Ya, ada orang yang lebih kaya jauh dari kita, ada orang yang lebih pintar dari kita, ada orang yang lebih kuat dari kita. Ada presiden, ya kan? Ada menteri, ada pejabat, pedagang, ya, saudagar, ya. Itu semuanya kembalinya, itu tuh di kuburan. Yang kita masuk kuburan, kita ingat pada Allah. Kita ingat akhirat. Apa kita sudah siap belum? Dan seterusnya. Ini adalah merupakan cara supaya kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Barakallahu fiik, terima kasih. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya yang menyimaknya. Dan ikhwatul Islam, kami mempersilahkan Anda ingin bertanya langsung via telepon. Silakan putar nomor telepon Anda di 0218236543. Baik, kami angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Rifan di Tarakan. Silakan Pak Rifan. Alhamdulillah. Yang aku mau tanyakan tentang hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad. Iya, dari Mu'ad. Gimana, Pak? Dari Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya dan bersabda, "Ya Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Lalu beliau bersabda, "Aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa berikut pada akhir salatmu, yaitu Allahumma a'inni ala syukrika wa syukurika wa husni ibadatik." Atau pertanyaan saya, ini dibaca di akhir sujud atau di tasawuf akhir atau sesudah salat? Baik. Ya, begitu. Barakallahu fiik. Barakallahu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang hadis Mu'adz tentang arti dari dubur kulis salat di akhir setiap salat, ya. Wallahu alam, setahu ana yang ana baca, ya, ada yang mengatakan selesai salat, ada yang masih dalam salat. Ya. Nah, jadi kapan kita boleh membacanya? Bisa kita baca ketika kita tasyahud akhir, setelah membaca doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang Rasulullah yang beliau minta berdoa ya, minta diajarkan doa kepada Rasulullah s.a.w. wasallam ya. Bisa juga dalam keadaan sujud, waktu sujud bisa ya. Tapi ini di akhir salat ya, di dubur kulli salat. Dan ini doa yang bagus sekali ya. Hendaknya seorang muslim tidak meninggalkan doa ini ya, karena dengan tulusnya Rasulullah s.a.w. berkata kepada Mu'adz dengan kalimat seperti itu ya, untuk tidak meninggalkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah ya, aku minta tolong kepada Engkau ya, agar senantiasa bisa mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau ya, kemudian bersyukur kepada Engkau dan melakukan ibadah yang baik kepada Engkau. Ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Masih kami persilakan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, silakan di 0218236543. Untuk telepon yang kedua, kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Lasmi di Pondok Pinang, Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ini Pak Ustaz, teman nitip nanya kenapa kita tidak boleh melakukan tahlilan dan yasinan? Itu larangannya di mana? Dia pengen tahu dasarnya gitu, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Perlu diketahui oleh kita bahwa ibadah itu ya, kata ulama ada kaidah. Al-aslu fil ibadati al-hazr. Jadi hukum asal ibadah adalah apa? Larangan. Hukum ibadah, hukum asal ibadah itu larangan. Illa ma dalla ad-dalilu ala syar'iyatihi atau syar'iyatiha, kecuali kalau ada keterangan dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Ya. Ini didasari dengan beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka, kata Allah, memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini dalilnya. Allah mencela kaum musyrikin yang membuat syariat yang tidak ada izinnya dari Allah. Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang yang membuat syariat baru kemudian dimasukkan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang kelima dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang banyak kaum muslimin membacanya, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, yang bukan bagian daripada perkara kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Ini di antara dasar dari kaidah tadi. Kemudian yang perlu kita pahami juga tentang sunnah. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Islam untuk menjelaskan apa? Islam. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Nah, kita lihat sunnah itu ada dua. Yang pertama sunnah fi'liyah dan yang kedua sunnah tarkiyah. Ya. Sunnah fi'liyah itu apa? Sunnah fi'liyah itu adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada fi'il. Yang kedua sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu apa? Amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah artinya orang beramal ada contoh dari Rasul, maka disyariatkan. Ya, disyariatkan. Jadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ada hal-hal yang tidak disyariatkan sama Rasul. Tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak melakukan. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hal yang tidak dicontohkan sama Rasul, kita tidak melakukannya. Itu banyak, ya. Walaupun baik, kita kasih contoh misalkan azan, baik atau tidak? Azan baik, isinya takbir, isinya tahlil, ya, syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadat Rasul, ya, dan seterusnya, ajakan untuk sholat, zikir. Azan tempatnya di mana? Tempatnya di sebelum waktu-waktu sholat yang wajib. Kalau ada orang, ya, di siang hari di jam 9 misalkan, ya, jam 9 di masjid takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai mic. Saya yakin ya, kaum muslimin pasti datang ke masjid itu dan menanyakan, kenapa azan? Ada-ada aja dan seterusnya itu. Terus yang azan itu bilang, saya azan untuk sholat duha. Untuk sholat duha. Ya tidak? Untuk sholat duha misalkan. Diterima enggak alasannya? Enggak. Tidak diterima. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Sholat duha dengan azan. Kan itu. Nah ini. Jadi yang tidak dicontoh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak kita lakukan. Tidak kita lakukan. Ya. Tidak kita lakukan. Begitu juga masalah tadi yang disebut sama ibu tentang masalah tahlil dan pembacaan Yasin, ya. Itu ada tidak keterangannya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya, dari tabi'in, ya. Tidak dijumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah meninggal beliau tahlilan. Juga para sahabatnya, juga tabi'in, ya, tidak dijumpai demikian. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa itu bagian dari sunnah tarkiyah. Artinya ketika tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak melakukannya. Dan itu bagian daripada sunnah. Itu bagian daripada sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan kami akan balik kembali ke pesan singkat. Telah ada pertanyaan masuk dari Abdullah di Bogor. Pertanyaan sebagai berikut, Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang yang jika kita kirim broadcast tausiah tidak pernah membalasnya, Ustadz, padahal dia seorang Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ini yang salah malah yang broadcast sebenarnya, Ustadz. Iya. Bagaimana kalau kita kirim broadcast ke orang tersebut, kemudian orang tersebut nggak pernah balas, gitu. Nggak pernah menanggapi lah. Nggak pernah nanggapi. Walaupun dia, padahal dia seorang ustadz. Nah, ya jangan disalahkan. Iya. Ya, itu hak si ustadz itu. Iya. Betul. Ketika kita broadcast ke orang. Kita jangan mengharap ucapan terima kasih. Apalagi orang itu misalkan sibuk. Kan gitu. Orang itu sibuk. Perlu diketahui gini. HP, telepon, itu sama ulama diumpamakan seperti rumah. Oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid ada punya tulisan khusus tuh untuk HP. Iya, tentang telepon. Telepon, masyaallah. Ada adabnya. Adabnya. Adabul hatif. Ya. Adab menggunakan telepon. Menggunakan telepon. Masuk dalamnya HP dan seterusnya ya. Jadi ketika kita masuk ke HP orang lain, apakah telepon atau SMS, berarti kita masuk ke rumah orang lain itu. Iya, betul. Adabnya kita kalau mau masuk rumah apa dulu? Minta izin dulu. Salam dulu. Kan gitu. Kemudian kalau si penghuni rumahnya tidak ngizinkan kita, ya, tidak nyaut dan seterusnya. Ya. Boleh enggak? Maksudnya kita harus bagaimana? Pulang. Boleh enggak kita marah sama yang punya rumah? Enggak boleh. Enggak boleh kita marah sama yang punya rumah. Kita enggak boleh. Ini yang punya rumah sombong nih, kan gitu. Enggak. Kan ini adab diatur sama Al-Qur'an. Nah, kita kan punya kitab suci ini, subhanallah nih. Ya. Al-Qur'anul Karim ngatur sedemikian rupa. Kalau kita salam enggak dijawab 1, 2, enggak dijawab 3, pulang kita. Dan kita mengucapkan salam dulu. Ya, bukan selonong masuk rumah orang tanpa permisi. Nah, gitu juga ketika nelpon, salam dulu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak dijawab telepon kita, SMS kita, itu hak dia. Yang kedua, kalau ditanya, misalkan salah satu di antara kita SMS atau telepon. Salah satu di antara kita nih SMS atau telepon. Kemudian ditanya sama yang mengirimkan. Yang dikirim. Namanya siapa? Namanya siapa? Ya. Itu jawab. Iya. Ini adab. Adab. Ya. Adab. Ketika Rasulullah SAW kan dikunjungi sama orang, kemudian diucapkan salam. Ya, Rasul bilang, "Siapa?" Kata orang tersebut, anak. Dia cuma bilang, saya ya Rasul. Kata Rasul, anak, saya, kan gitu. Dengan Rasul marah. Nah, telepon juga demikian. Ada nomor-nomor yang kadang gak hapus, kadang tidak disimpan. Ya. Ketika saya atau Anda nelpon orang, SMS orang, orang itu bertanya, siapa ini? Masih menjawab, misalnya, Ari misalnya. Iya, jawab, Ari. Gitu kan? Ari Kurnaidi. Jangan dimainin. Jangan dilahir siapa? Masa enggak kenal? Iya, gitu. Ada aja deh. Nah, seperti itu ya. Masa sih lupa gitu. Ini enggak boleh ini. Kenapa enggak boleh? Karena kan antum enggak tahu kesibukan orang yang untuk SMS. Mungkin lagi sibuk, lagi mikirin apa, lagi dia enggak ingin lagi bercanda. Kan gitu. Dan tidak mungkin menerka-nerka, buang waktu juga menerka-nerka orang gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ini harus dijalankan nih adab nih. ya, jalankan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi kan, broadcast. Gimana kita broadcast? Nah, kita masuk rumah orang tuh. Orang itu mau ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak ucapan terima kasih juga hak dia. Betul. Hak dia. Ya. Jadi tidak boleh kita ini malah wow, kok ustaz begitu ya? Itu kira aja malah gitu ya. Malah jadi punya husnudzon. Nah, ini enggak boleh malah. Nah, kemudian kita bilang nih ke orang, ini ustaz nih namanya fulan, saya SMS, saya ini, saya Cuma itu. Wah, justru kita yang berdosa nanti. Bukannya kita broadcast tambah pahala. Karena kita kesel akhirnya jadi dosa. Itu. Kemudian juga yang broadcast itu perhatikan, jangan asal broadcast. Nah, ini ya. Itu beritanya benar enggak? Ini kalau menyangkut berita ya. Menyangkut berita nih. Beritanya benar enggak? Kalaupun benar, bagus enggak di broadcast? Nah, gitu kan. Kadang kan ada yang rahasia yang enggak perlu di broadcast. Iya, enggak perlu di broadcast. Nah, itu, ya. Nah, seperti itu. Apalagi zaman dunia sosial sekarang ini, medsos ini, orang broadcast gitu. Padahal beritanya belum tentu benar, ya kan? Allah kan berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka ditasabut, dicek beritanya benar enggaknya, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya, ya, karena berita itu, setiap berita kata ulama, yahtamilu sidqa wa yahtamilu kadhiba, bisa mengandung kebenaran, bisa juga kebohongan. Jadi enggak boleh kita langsung percaya. Dicek dulu kan gitu. Ini adab muslim yang Allah atur, ya. Enggak boleh. Apalagi dunia medsos nih. Kadang malah bikin kita jadi takut broadcast tentang yang halal yang menakutkan gitu. Halal yang menakutkan, ya. Jadi harus diatur medsos ini. Ada ilmunya ya, ada ilmunya. Karena di medsos ini ada sekelompok orang yang memang sengaja untuk membuat kekisruhan. Iya, betul. Ya. Ada timnya bahkan. Iya. Subhanallah, gitu. Ya. Ya. Saya ingatkan kepada siapapun bahwa apa yang kita lakukan, kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak. Ya, enggak boleh kita ikutan yang tidak benar. Betul. Ya. Jadi bikin tim makar enggak boleh juga, bikin tim rusuh enggak boleh dan seterusnya. Kenapa? Ini dunia sosial kan maya. Betul. Kita enggak tahu. Ya, jelas, gak nyata. Orang yang baik jadi buruk. Orang yang buruk jadi kelihatan baik. Jelas. Kan gitu. Pengalaman mengatakan orang yang besar jadi kecil. Iya. Yang kecil orang yang kecil dibesar-besarkan. Iya. Orang yang enggak ngerti Quran wala sunnah jadi besar namanya. La haula wala quwata illa billah. Orang yang alim jadi enggak ada apa-apanya di dunia sosial. Bahkan direndahkan, kan? Bahkan direndahkan. La haula wala quwata illa billah. Zaman fitnah sekarang. Iya. Zaman fitnah. Ya. Orang yang baik dibully. Ya. Orang yang kecil, yang rendah, yang hina, yang enggak ngerti Quran wala sunnah, ilmunya enggak ada dibesar-besarkan. Ini medsos nih. Medsos nih. Ya. Ini kaum muslimin hendaknya berpegang pada ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Ini barangkali yang bisa kita bahas ya dalam kesempatan yang mulia ini. Kembali lagi kita memasuki kaidah yang ke-9 ya di hari ini, dengan kaidah bahwa zuhuru al-muslimin, artinya kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, wasalaha ahwalihim, dan kebaikan keadaan dari mereka terikat dengan dua perkara besar. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal saleh. Hendaknya kita sibukkan diri dengan dua hal ini, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, sehingga kita berjumpa dengan Allah kelak, ya, dengan membawa kebaikan dan tidak menyesal. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.